beliau betul-betul turun di medan jihad, turun ikut berperang. Ini adalah Nusaybah ya binti Ka'ab al-Maziniyah. Nama beliau adalah Nusaybah binti Ka'ab bin Amr bin Auf bin Mabdhul bin Amr bin Ghunam min Bani Mazin ibn Najjar. Ya. Suami beliau namanya Zaid bin Asim bin Ka'ab. Ya. Dan putra beliau namanya Hubaib. Ya, dan kita akan lihat nanti kisahnya. Hubaib ini adalah salah seorang sahabat yang membunuh, atau maaf, yang dibunuh oleh siapa kira-kira? Pernah dengar Hubaib bin Zaid bin Asim, ya, salah seorang sahabat yang dibunuh oleh Musailamah Al-Kadzab. Seorang Musailamah Al-Kadzab adalah orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Ya. Bapak ibu yang kami hormati, Nusaybah bin Ka'ab ini, binti Ka'ab ini adalah seorang sahabat, seorang sahabiah atau wanita dari kalangan sahabat Nabi SAW yang beliau dari kalangan muhajirin, ya, dari kalangan muhajirin. Dan termasuk wanita yang pertama dari selain orang Jadi Nusaybah bin Ka'ab binti Ka'ab ini adalah orang Ansor, ya, jadi dari kota Madinah, dan dia adalah termasuk wanita yang pertama yang masuk Islam, ya, dari kaum Ansor, ya, dan dia adalah ya salah satu dari dua wanita, ya, salah satu dari dua wanita yang berbaiat, ya, kepada Rasulullah SAW pada baiat Aqabah yang kedua, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ya, kita juga pernah mendengar dalam Sirah Nabawiyah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan oleh Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah secara terang-terangan, ya, beliau pergi ke Taif, ditolak dari Taif, dilempari batu. Kemudian salah satu strategi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendakwahi umat manusia ini adalah ketika datang musim haji, ya, seperti saat ini, ya. Datang musim haji, setiap ada rombongan-rombongan haji yang datang ke kota Mekah, dan kita tahu Bapak Ibu yang kami hormati, syariat haji itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Wa adzin finnas, ya, dan berikanlah izin kepada seluruh umat manusia untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu kamin kulli fajjin amiq, yang mereka datang dari seluruh penjuru dunia, ya. Jadi haji, syariat haji itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Artinya apa? Di zaman jahiliyah itu, ya, di zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, orang-orang sudah biasa haji, berangkat haji, ya. Maka setelah datangnya Nabi kita Muhammad SAW, syariat haji ini diperkuat, ya, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan menjadi syariat dalam agama kita, ya. Nah, Bapak Ibu kami hormati, ya, ketika musim haji tadi, ya, jadi orang dahulu mereka haji, berhaji, dan di sekitar Ka'bah itu masih ada berhala kan zaman jahiliyah itu, ya. Maka Rasulullah SAW tidak berhaji kecuali setelah berhala-berhala itu kan dihancurkan oleh kaum muslimin di saat Fathul Makkah. Ketika datang rombongan-rombongan haji, orang berangkat haji ke tanah suci itu, maka disitulah kesempatan Rasulullah SAW untuk menyampaikan syariat agama ini. Ya. Pada haji yang pertama Sebelum itu ya Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk menjadi dai di Madinah. Kemudian pada haji tahun pertama beliau berdatang dari Madinah bersama 12 orang. Ya. Kemudian mereka berbaiat yang terkenal dengan Baiah Aqabah. Ya, kalau Aqabah itu tidak lain di tempat pelemparan jumrah itu kan, Pak. Mungkin yang sudah tindak haji ada jumrah ula, jumrah wusta dan jumrah kubra atau jumrah Aqabah, Pak ya. Yang itu dilempar, ya jamaah haji melempar jumrah pada tanggal 10 dan hanya satu itu. Ya. Yang terkenal dengan Baiah Aqabah pertama. Ada 12 ya dari orang-orang muhajir, dari orang Ansar. Nah, pada musim haji kedua datang 73 ya laki-laki dari ya, muhajirin dari kaum Ansar, baik dari kabilah Khazraj maupun dari kabilah Aus, ditambah 2 di antaranya berarti 75, 2 di antaranya adalah wanita. Ya, 2 dari wanita ini salah satunya adalah Nusaybah binti Ka'ab ya, dan yang kedua adalah Asma binti Amr radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi kalau kita melihat nanti ya biografinya Nusaybah ini, beliau adalah wanita Ansor, ya wanita dari orang-orang Madinah yang pertama kali masuk Islam, dan dia adalah wanita yang pertama kali berbaiat ya di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbaiat itu untuk apa? Untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Berbaiat untuk kemudian beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, berbaiat untuk tidak berkata-kata bohong. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau kalian melakukan itu semua, maka insya Allah surga yang akan kalian dapatkan. Tapi kalau kalian menyelisihi baiat kalian, maka neraka tempat kembali kalian. Ya. Dan kisah di Baiah Aqabah yang kedua ini, Bapak Ibu yang kembali nanti, karena jumlah kaum muslimin ya yang ditambah yang di Mekah gitu ya, ditambah 75 tadi, 2 di antaranya wanita, itu mereka melakukan baiat bersama Rasulullah di hari-hari tasyrik. Ya, dan dilakukan di malam hari di saat pembesar-pembesar Quraisy itu tertidur, di saat orang-orang Quraisy tertidur lelap di sepertiga malam terakhir. Ya. Ini juga strategi yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai Abul Haitham, salah seorang sahabat ya radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa ketika kami akan berbaiat bersama Rasulullah, kami berjalan seperti orang berjalan cincit gitu ya. Cincit itu bahasa Indonesia apa, Pak? Cincit juga ya. Berjalan pelan-pelan agar tidak ketahuan langkah kaki kami. Ya. Kemudian Abul Haitham ini juga ya, salah seorang sahabat dari kalangan Ansor yang ya karena keimanan itu sudah masuk di dalam jiwa beliau, bisa mengatakan ya Rasulullah, mumpung ini ya kami sudah berbaiat kepada Engkau dan kami berbaiat untuk menolong Engkau ya, dan mas mumpung itu bahasa Indonesia apa mas, bahasa Indonesianya mumpung selagi ya, selagi ini orang-orang Quraisy ini pada tidur, izinkan saya untuk menyembelih leher-leher mereka. Ya. Ini saking semangatnya dan saking ya sudah ingin, pokoknya kalau sudah Rasulullah yang dibantu, yang ingin membela Rasulullah, enggak tanggung-tanggung. Ya. Tapi Rasul mengatakan dengan senyuman, belum, kita belum diperintahkan, sabar. Artinya selesai berbaiat itu Rasulullah menyuruh kembali kalian ke tenda-tenda kalian. Ya. Ini kan sudah siap itu, kalau mau menghabisi orang Quraisy bisa selesai pada malam hari itu. Tapi lagi-lagi kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk sampai menumpahkan darah, maka Rasulullah masih melarang. Ya. Dan itu juga Bapak Ibu yang kami hormati, itu adalah ciri khas kita kaum muslimin. Ya, ciri khas kita kaum muslimin. Ya, kaum muslimin kita itu kan apalagi dalam kondisi haji, kemudian di tanah suci. Ya, pertumpahan darah itu sangat ya di apa? Tidak boleh terjadi kalau bisa. Ya. Maka orang berhaji kan dalam keadaan beribadah, ya tidak, mereka tidak ada niatan untuk membunuh orang lain, dan itu ciri khas yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya masih di hari-hari tasyrik, ya. Artinya masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji tanggal 11, 12, 13 Hijriah. Dzulhijjah maksud kami, itu adalah masih proses apa belum selesai ibadah haji itu. Ya. Dan juga menjaga kesucian ya tanah haram. Ya Rasulullah SAW tidak melakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu kami hormati, ya itu ya di antara ya sekelumit kisah bagaimana kejadian Bai'ah Aqabah yang kedua yang dihadiri oleh 73 ya laki-laki dan dua wanita, salah satu di antara dua wanita itu adalah Nusaybah ya binti Ka'ab. Dan kita perlu ketahui Bapak Ibu yang kami hormati bahwa ketika para sahabat itu berbaiat, yang laki-laki itu bersalaman dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ya berjabat tangan atau bersalaman dengan wanita dalam berbaiat. Ya. Jadi ketika para sahabat itu datang, ya mereka bersalaman dengan Rasulullah SAW untuk berbaiat. Tapi para wanita kata Rasulullah, cukup kalian di situ, nggak usah maju. Ya cukup kalian di situ dan sudah cukup bagi kalian ya berbaiat dengan Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ya ini awal ya dari awal mula ya dari kisah Nusaybah binti Ka'ab, di mana dia adalah wanita ya dari kalangan Ansor yang pertama kali berbaiat bersama Rasulullah SAW. Masih banyak ya sekelumit kehidupan dari Nusaybah ini, maka ikuti terus kajian ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika.